نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا إن أصدق الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali ta'lim di tempat ini masih dengan permasalahan yang sama yang berkaitan dengan urusan manhajiyah dengan kitab yang sama al-bid'atu dhawabituha wa atharuha sayyi' fil ummah tentang permasalahan bid'ah dan ketentuan-ketentuannya serta pengaruh buruknya terhadap umat. Belajar tentang permasalahan bid'ah mungkin aneh bagi sebagian orang. Ngapain sih bicara masalah bid'ah? Tinggal bicara masalah amal soleh saja lebih manfaat. Ya, kadang orang mengatakan kalimat itu. Ngapain bicara masalah kejelekan-kejelekan ahlul bid'ah? Sudahlah bicara masalah akidah dan ibadah selesai. Jawabannya wahai kaum muslimin, berbicara masalah kebid'ahan atau kesesatan secara umum adalah setengah dari bagian agama kita. Bagian agama kita terdiri dari dua, adanya amar ma'ruf dan adanya nahi mungkar. Adanya al-amru dan adanya an-nahyu. Berbicara masalah amal soleh, berbicara masalah akidah, ibadah, fikih, itu termasuk al-amru. Berbicara tentang perintah, beramal harus sesuai dengan bimbingan. Berbicara masalah bid'ah, syirik, kemaksiatan dan dosa, itu adalah setengah dari agama kita, yaitu berbicara perihal an-nahyu, hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Al-ma'muru bihi wal-manhyu anhu. Begitu kaum muslimin. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya pun selalu dibarengi dua-duanya, memerintahkan kepada yang ma'ruf sekaligus mencegah dari yang mungkar. Bukan hanya sholat tok tanpa diberitahukan tentang hal-hal yang menyebabkan sesat atau bisa membahayakan bagi kehidupan dia dunia wal akhirat. Tidak seperti itu Nabi. Al-amru wan nahyu. Perintah mengikuti sunnah dan larangan dari bahaya bid'ah. Beliau Nabi SAW selalu menyebutkan hal itu. Bahkan minimalnya dalam khutbah Jumat beliau membaca khutbatul hajah. Fa inna aswaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, disebutkan hal ini. Sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kalamullah, kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Kemudian beliau menyebutkan wasyarul umur, sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha, hal yang baru, hal yang tidak terdapat dalam kalamullah dan tidak terdapat dalam petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Syarul umur, sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, semua yang bid'ah itu adalah dhalalah, semua yang baru adalah bid'ah, semua yang bid'ah adalah dhalalah. Berulang kali Nabi mengucapkan hal itu wahai kaum muslimin. Inilah bentuk dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang tidak pernah belajar tentang perintah-perintah Allah, bagaimana cara mengamalkannya, dia tidak mungkin bisa mengamalkan. Jahil, orang yang tidak mengerti akidah, tidak akan bisa berakidah dengan baik. Seorang yang tidak mengerti tentang amal saleh yang sesuai dengan sunnah, dia pun tidak akan bisa mengamalkannya. Demikian juga seorang yang tidak tahu larangan-larangan. Tidak tahu larangan-larangan. Maka dia pun tidak bisa terlepas darinya. Dia tidak mengerti syirik. Apa itu syirik? Jenis-jenisnya, macam-macamnya. Dia pun sangat mudah dan gampang jatuh pada kesyirikan. Demikian pula dia tidak paham tentang bid'ah. Apa itu bid'ah? Apa sisi bahayanya? Model-modelnya, cara-caranya. Orang yang tidak paham tentang bid'ah, maka mudah sekali bagi dia jatuh pada bid'ah, fahda, halumajarra. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Orang yang tidak tahu maksiat itu apa saja, dia akan mudah jatuh padanya. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kanan nasu yas'alunan nabiyya alaihi salatu wasalam anil khair. Dulu manusia banyak bertanya kepada Nabi tentang amal-amal saleh. Apa amal saleh ini? Bagaimana caranya? Sebutkan amal saleh bagaimana caranya? Banyak yang bertanya seperti itu, dan itu baik, bukan perkara yang jelek. Itu sisi dari bagian agama kita bertanya tentang amal saleh. Akan tetapi aku sa'altun nabiyya alaihi salatu wasalam alaihi syarr. Akan tetapi aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan juga. Kenapa? Makhafatan ayudrikani. Karena aku takut keburukan tersebut ketika aku tidak tahu bisa menimpaku dalam keadaan aku tidak sadar. Sehingga para ulama mengucap sebuah kalimat dari ucapan Yahudhaif ini. Araftu syar la li syar. Walak li atawakihi. Liatawakian awkamakal. Aku belajar tentang keburukan itu bukan dalam rangka keburukan. Akan tetapi aku belajar tentang keburukan itu dalam rangka agar aku bisa menjaga diriku dari keburukan tersebut, menjauhinya, menyelamatkan diri darinya. Oh ini apa? Haram, jauhi. Kalau kita tidak tahu bisa sekali. Ya, jatuh badannya. Jenis makanan yang haram macam-macam. Kalau kita nggak tahu bisa memakannya. Ya, ada makanan nama Jepang. Apa? Saiki apa saiki? Saiki apa ya? Apa namanya katak bahasa Jepangnya? Yusuke? Apa? Suike. Utu saiki ya. Suike. Apa suike? Gak ada gambarnya itu. Kodok ternyata. Kita tidak tahu hukumnya kodok halal apa haram. Ngertine wis dadi panganan. Diberitahu ini kodok lah men rapapa enak iki. Tanggung. Enteng nas piring. Nah. Bisa terjadi seperti itu karena dia sudah memakan sesuatu yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Nggak tahu hukum. Bisa sekali seorang jatuh padanya. Sangat bisa difahami hadirin. Sehingga pelajaran kita tentang kitab ini penting. Pengarangnya adalah diantara kibar ulama di zaman sekarang ini. Al-Doktor Syih Al-Lama Ali bin Muhammad bin Nasir Al-Faqihi. Pada pembahasan yang terakhir telah masuk pada halaman yang ke, ada yang tahu di antara hadirin? Ada yang tahu? Ah, antum tahu? Antum ikut terakhir halaman berapa sih? 22. Hukmul mubtadi'. Hukumnya ahlul bid'ah. sampai kalimat mana? Belum tahu. Ini pelajaran setahun yang lalu sudah kita baca. Setahun yang lalu, sehingga kita nggak tahu, nggak ada yang tahu maksudnya kayak gitu. Ya sudah, kita masuk pada halaman 22. Hukmul mubtadi', hukumnya ahlul bid'ah. Qala syekh, al-mubtadi'u huwa, al-mubtadi' itu adalah, ahlul bid'ah itu adalah, huwa alladhi yahduthul bid'ata. Seorang yang membikin-bikin bid'ah. Ahlul bid'ah ini. Wa yad'u ilaiha, dan dia mendakwahkannya. Wa yuwali wa yu'adi 'alaiha, dan dia membangun cinta dan bencinya di atas bid'ahnya. Makna membangun cinta dan bencinya di atas bid'ahnya, yakni orang yang mencintai kebid'ahannya dia jadikan sebagai teman. Dia pun mencintainya. Dan siapa yang membenci bid'ahnya, dia pun jadikan sebagai musuh. Sehingga cinta dan benci dia atas dasar kebid'ahan yang ada padanya. Tidak peduli apakah bid'ah ini benar apa salah, tidak peduli. Ya, tentu yang namanya bid'ah, ulhadzalalah, semuanya apa? Sesat. Tidak peduli orang ini bagaimana kondisinya. Yang penting dia ini musuh saya. Kenapa? Karena tidak sama-sama dalam melakukan kebid'ahan yang dilakukan olehnya. Ini dia. Yuwali wa yu'adi, al-wala' wal-bara' dibangun di atas kebid'ahan yang dimiliki olehnya. Ini adalah ahlul bid'ah, al-mubtadi', orang yang membuat bid'ah, mengada-ada sebuah bid'ah, dia mendakwahkannya dan menerapkan al-wala' wal-bara', cinta dan benci, dikarenakan bid'ah tersebut bukan berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang ini banyak sekali kaum muslimin, orang-orang yang melakukan hal tersebut, banyak dengan berbagai macam caranya. Bahkan menjadikan ormas atau paguyuban atau sebuah wadah tertentu, ya, dijadikan sebagai bentuk al-wala wal-bara'. Saya teman dia, atau dia temanku, karena sama dalam hal organisasi. Dia musuhku, karena tidak sama dalam hal satu organisasi. Tidak peduli organisasi itu apapun bentuknya. Ya. Yang wajib dilakukan oleh kita adalah apa? Kita menebarkan yang sunnah. Kita mengajak manusia kepada yang sunnah. Dan menerapkan al-wala wal-bara, cinta dan benci kita kepada orang di atas sunnah. Saya mencintai si fulan, kenapa? Karena si fulan ini betul-betul menampakkan sunnah dalam kehidupannya dan mengerjakannya sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakat ikhwan, cara kita secara syar'i, ada orang yang melakukan kemaksiatan, saya benci kepada dia karena dia pelaku kemaksiatan, saya barok. Ada orang melakukan kebid'ahan, saya benci kepada dia karena dia melakukan kebid'ahan yang menentang sunnah. Ini yang harus diterapkan oleh seorang muslim, sehingga cinta dan bencinya dia adalah didasarkan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan didasarkan dengan organisasi atau partai tertentu, ya, atau kesukuan. Oh, dia orang Jawa, ya saya cintai. Kalau orang bukan Jawa saya akan musuhi. Ini tidak dibenarkan kesukaan seperti ini. Ini muntinah. Ini hal yang sangat busuk. Sebagaimana dulu terjadi di zaman dulu jahiliyah, Aus dan Khazraj. Di kalangan kaum Ahlul Madinah di awal-awal sebelum Islam. 300 sekian tahun mereka berperang. Karena permasalahan kabilah. Ini tercela. Dan itu hampir terulang kembali. Ketika ada hembusan-hembusan di antara mereka. Yang satu membanggakan Ansar. Yang satu membanggakan Muhajirin. Ini muntinah, kata Nabi. Ini hal yang busuk. Al-wala wal-bara dibangun di atas itu. Ini hal yang busuk, kata Rasul. Karena apa? Karena yang namanya al-wala wal-bara adalah ibadah. Mencintai seseorang karena Allah. Membenci seseorang harus karena Allah, bukan karena kesukuan. Bisa dipahami hadirin? Dan inilah yang benar. Nah, kebanyakan orang, na'udzubillahi min dzalik, dia mencintai orang dan membenci orang, cocok dengan orang, membela orang, atau memusuhi orang, dikarenakan karena orang itu sama-sama di atas apa? Kebid'ahannya. Sama-sama di atas kebid'ahannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kata beliau. Wal bid'atu qad takunu mukaffiratun wa ghairu mukaffiratin. Qad takunu mukaffiratan wa ghairu mukaffiratin. Yang namanya bid'ah kadang mengkafirkan pelakunya dan kadang belum mengkafirkan pelakunya atau tidak mengkafirkan pelakunya. Bid'ah itu ada dua jenis. Ini harus kita pahami. Jangan memukul kromo. Semua bid'ah mengkafirkan. Tidak. Atau jangan mengatakan semua bid'ah tidak mengkafirkan. Ada bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Ada bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Wa innal hukma ala man thabat islamu bil fuski wa tabdi'i wa awi takfiri minal umur lati hadhar syari'u minha. Disebutkan beliau, dan bahwasanya penerapan hukum terhadap seseorang adalah diterapkan ala man sabat islamu, seorang yang diyakini keislamannya tetapi dia ahlu bid'ah muslim, tetapi dia ahlu bid'ah, maka dikatakan sebagai apa? Bil fuski, dihukumi dengan orang yang fasik. Fasik, pelaku kemaksiatan secara umum disebut fasik. Atau dikatakan dengan tabdi', dikatakan sebagai mubtadi', muslim tetapi dia mubtadi'. Ya. Atau kadangkala kalau kebidahannya melebihi dari batasan yang ada sampai pada tingkatan dia melakukan sebuah kekafiran, maka dia pun dikatakan takfir. Hukumnya adalah hukum pengafiran terhadap dia. Seperti Syiah Ar-Rafidah. Ya, mereka walaupun mengaku Allah adalah Rabbnya, mungkin mengaku Muhammad alaihissalatu wassalam sebagai Rasulnya, mengaku sebagai Muslim, tetapi mereka kafir. Yani, Syiah Ar-Rafidah. Ya, demikian pula dengan Jahmiyah yang menolak al-asma sifat. Di antara mereka ada yang menolak dengan ekstrim, dengan mengatakan Allah tidak ada. Karena kalau kita mengatakan Allah ada, berarti kita menyamakan dengan apa-apa yang ada. Ini ekstrim. Dibahas panjang lebar dalam kitab Syarah Aqidah Tauhawiyah. Ini pun faham yang dikafirkan oleh para ulama. Karena mereka menolak asma wa sifat qatibatan secara menyeluruh. Ini dia. Minal umur allati hadhar syari' minha, itu semua adalah perkara-perkara yang dilarang dalam syariat kita, ditahdir, diperingatkan ya, kita dari melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemungkaran apapun itu diperingatkan, yang kecil maupun yang besar. Yang sedang kita bahas adalah bid'ah yang mukafirah atau bid'ah yang ghairu mukaffirah. Dua-duanya diperingatkan. Beliau kemudian menyebutkan di sini serinci. Namun dalam hal ini hendaknya kita berhati-hati. Ya. Hati-hatinya bagaimana? Ini perkara tidak gampang. Menjuluki orang fasik, menjuluki orang bid'ah, alul bid'ah, menjuluki orang kafir, wah ini tidak gampang. Hadil umur alladhi harram minasy syari'. Ini adalah perkara yang betul-betul diberikan tambih, peringatan keras dalam urusan agama. Tidak gampang mengatakan si fulan lebih bid'ah, tidak gampang. Si fulan mubtadi', si fulan kafir, si fulan fasik, tidak gampang. Itu butuh penelitian terlebih dahulu. Ya, butuh sekian banyak hal yang diungkap untuk kemudian baru akan dikatakan kepada dia adalah mubtadi' alul bid'ah atau yang lainnya. Dia butuh ditahdir sejauh mana tahdirannya. Itu semuanya adalah ilmu. Sehingga tidaklah terlimi seseorang dengan semudah. Disebutkan diantaranya adalah kata beliau. Hadis Nabi SAW sebagai peringatan dalam perkara ini. Adalah man qala li akhihi ya kafir illam yakun kadhalik. Wa illa raj'at 'alaihi rahu muslim. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, dia mengatakan ya kafir, wahai kafir. Dia memanggil saudaranya dengan panggilan itu, ya kafir. Illam yakun kadzalik, kata Nabi, jikalau orang yang dipanggil dengan kalimat ya kafir tadi itu tidak seperti itu kondisinya. Dia muslim. Tetapi dipanggil oleh dia dengan panggilan ya kafir, maka roja'at Ali akan kembali tudingan itu kepada sang penudingnya. Sangat berbahaya. Jangan gegabah kita dalam mengkafirkan orang. Ya, dan ini prinsip kita yang kaum muslimin. Agama kita, inilah dakwah kita, tidak gegabah dalam mengkafirkan orang. Tetapi ironisnya kita dituduh oleh mereka ahlul bid'ah bahwa kita adalah orang-orang yang gampang-gampang mengkafirkan orang. Tidak. Disinilah bedanya dakwah as-salafiyah dengan dakwah khawarij. Dakwah salafiyah ketika menyebutkan hukum secara umum, siapa yang melakukan ini maka dia kafir. Siapa yang melakukan ini maka dia kafir. Hukumnya umum. Hukumnya apa? Umum. Adapun untuk menerapkan hukum takfir, pengkafiran kepada individu, maka di sana disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Al-Usul Tsalatsah, begitu dalam, harus Anda teliti kembali segala hal tersebut. Ini dia hukum. Jangan sampai menghukumi orang ternyata salah. Berbeda dengan khawarij, di mana yang namanya khawarij ini memang orang-orang yang bergampang-gampangan dalam mengkafirkan. Mereka menggunakan satu atau dua ayat, innal hukmu lillah, sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah, untuk kemudian siapapun yang didapat oleh mereka tidak menjalankan hukum Allah maka kafir. Dengan dalil man lam yahkum bima anzalal falkumul kafirun, barang siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah maka dia kafir. Maka semua pelaku dosa besar dikafirkan oleh mereka. Kenapa? Karena ketika dia melakukan dosa besar berarti dia tidak sedang berhukum dengan hukum Allah. Mudah sekali mereka mengkafirkannya. Kafir, kafir, kafir. Setelah kafir, halal untuk dibunuh, halal untuk di ini dan itu sebagainya. Mereka itu. Ya, beda dengan ahlus sunnah. Waliyada yaqul Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala. Oleh karena ini Syekhul Islam Taimiyah beliau berbicara tentang perihal menghadapi orang yang salah. Ya, beliau mengatakan, "Laisa li ahadin ayukaffira ahadan minal muslimin wa in aghta wa ghalab hatta tuqama alaihi al-hujjah wa tubayyanu lahu al-mahajjah." Tidaklah seorang diperbolehkan untuk mengkafirkan seorang pun di antara kaum muslimin walaupun dia berbuat salah. Ada seorang muslim berbuat salah, sebuah kesalahan, akhta'a wa ghalat, dia salah dan dia menyelisihi. Tidak boleh segera-segera kita tudingkan kalimat kafir kepada dia, hatta tuqama 'alil hujjah, sampai ditegakkan hujjah, wa tubayyana lahu al-mahajjah, dan dijelaskan permasalahan yang sedang dibicarakan. Kesalahan dia di mana, letak salahnya apa, jelaskan yang benar kepada dia. Wa man thabata islamu bi yaqinin lam yazal dzalika anhu bisyak. Dan seorang yang masih tetap keislamannya, orang yang diyakini dia muslim, dia nampak salat syahadatain, dia nampak muslim masyaallah, puasa dan yang lainnya, muslim dia, maka terus menerus dia diyakini sebagai muslim dan tidaklah hilang dengan hanya keraguan-raguan. Kita mau menghukumi seorang ya, dengan hukum kafir dibangun di atas sebuah keraguan-raguan, kebimbangan, atau hal yang masih mungkin bisa jadi benar, bisa jadi salah, atau masih anggapan seseorang, dia begini-begini loh, menurut kamu gimana? Oh jangan kayak gitu. Jangan tebak-menebak atau duga-menduga. Ya, sampai beritanya jelas dan itu pun harus diteliti kembali, kemudian dijelaskan al-hujjah dan al-mahajjah. Ini i'tiqad kita, karena menghukumi orang kafir itu sangat berat. Kalau dia non-muslim, non-muslim, ya, hukumnya bagaimana? Jangan gampang-gampang mengkafirkan. Ya. Dia memang non-muslim, tapi jangan gampang-gampang mengkafirkan. Ya tidak seperti itu. Wong dia sudah non-muslim berarti apa? Kafir. Ini dia. Kafir, non-muslim. Kok dikatakan muslim bagaimana? Kafir. Kafir itu letaknya di mana? Finar. Ya. Hukum umum seperti itu. Kalau orangnya bagaimana? Kita katakan kepada dia, kamu, wahai kafir, karena memang nyata kafirnya, kalau kamu mati dalam keadaan kafir, kamu kafir sampai mati, ya, maka kami meyakini kamu ahlun nar. Yakin, tanpa ragu. Adapun kalau orang yang kafir masih hidup, kita katakan dengan umum, orang yang mati di atas kekafiran atau orang yang kafir finnar umum. Mungkin mudah-mudahan si fulan ini mendapatkan hidayah 10 tahun sebelum mati masuk Islam dulu mungkin, atau 5 tahun sebelum atau seminggu sebelum mati tobat kemudian masuk Islam. Baru tobat, baru masuk Islam, mati. Ya tidak mengapa, mati takdir Allah kok, Pak. Ya. Itu sudah menyelamatkan dia dari kekalnya dalam api neraka. Sehingga pembahasan kita adalah jangan sembarangan. Balla yazulu illa ba'da qamdil hujjah wa izalatu syubhah. Bahkan seorang muslim tetap sebagai muslim kecuali sampai ditegakkannya hujjah dan hilangnya syubhat. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Ini sebagai bukti bahwa dakwah salafiyah tidak gampang dalam mengkafir-kafirkan. Dan juga tidak gampang dalam membid'ah-bid'ahkan. Ini sebuah manhaj. Ya. Kalau memang sudah jadi ahlul bid'ah, tapi kalau sudah dia kafir, saya ulangi, kalau dia seorang non-muslim kafir, ya tetap dikafirkan. Demikian pula kalau seorang sudah ahlul bid'ah, ya tetap dikatakan ahlul bid'ah sampai dia bertobat. Jangan kemudian gara-gara pembahasan ini, wah saya enggak berani membid'ahkan. Loh, sudah nyata-nyata ahlul bid'ah kok kamu tidak berani membid'ahkan. Bisa dipahami hadirin? Ayo. Nyata-nyata Sayyid Qutb, tokohnya ikhwan muslimin, di mana orang ini menghina Utsman bin Affan dalam kitabnya, dalam kitabnya dia Mata'in Sayyid Qutb, dibantah Syekh Rabi. Dalam kitabnya Syekh Rabi Mata'in Sayyid Qutb dan Utsman bin Affan, celaan dan tikaman Sayyid Qutb terhadap Utsman bin Affan karya Syekh Rabi jelas. Ahlul bid'ah itu Sayyid Qutb dengan berbagai macam bukti-bukti yang nyata, anda bisa lihat dalam kitab dia Tafsir Fidil Quran, terdapat ucapan menafsirkan Qul huwallahu ahad dengan tafsir hululiyah, menyatunya Allah dengan manusia. Dia pun meyakini Allah ada di mana-mana. Sabruk permasalahan besar pada dia. Maka para ulama melabelkan kepada dia mubtadi ahlul bid'ah. Ketika seorang sudah dikatakan sebagai ahlul bid'ah dengan bukti rinci kesesatan ucapan-ucapan dia dan perbuatannya, maka kita pun harus tegas. Dia adalah ahlul bid'ah. Jangan kemudian kita lembek dengan dasar, loh saya sih enggak berani membid'ah-bid'ahkan. Oh tidak, itu bukan manhaj kita. Bisa dipahami hadirin? Itu bukan dinullah. Dinullah tegas terhadap sesuatu kemungkaran secara umum, kemudian tegas terhadap orangnya, dan memang ketika sudah orang tersebut menyimpang dengan penyimpangan yang jelas, maka disebutkanlah kepada dia apakah dia kesalahan dalam hal kemaksiatan, maka fujur. Kalau dalam hal ibadah atau dinia, maka dikatakan sebagai apa? Mubtadi'. Kemudian kata beliau, wama man kana kharijan anil huda wa dinil haq. Sekarang pembahasan berikutnya bukan lagi pembahasan tentang kekafiran. Orang yang menyimpang dari al-haq, bagaimana hukumnya? Bagaimana cara menyikapinya? Amma man kana kharijan anil huda wa dinil haq, adapun seorang yang keluar dari petunjuk dan keluar dari dinul haq, agama yang benar. Fatarahu yartakibul umurul mukhalafat li syar'i. Bisa engkau melihat dia mengerjakan hal-hal yang menyelisih syariat. Seorang muslim tetapi dia melakukan hal-hal yang menyelisih syariat. Ya. Falau hukmun akhar bihasbi ma yartakibuhu min mukhalafatin, maka bagi dia ada hukum yang lain, hukum akhar, sesuai dengan dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan olehnya, penyelisian-penyelisian yang dilakukan olehnya, penyematan terhadap orang tersebut disebut dengan apa? Itu bihasbi mukhalafatihi, sesuai dengan kadar penyimpangannya. Bisa dipahami hadirin? Dan ini aturan kita, aturan syariat kita. Jangan gegabah, dia masih muslim. Katakan muslim. Dia muslim, tetapi dia bid'ah, buktinya melakukan kebid'ahan ini, kebid'ahan itu, terus. Maka dikatakan dia muslim mubtadi'. Mubtadi' kok muslim? Iya. Karena mubtadi' itu tidak semuanya kafir. Dia muslim tapi dia fasik. Taunya fasik apa? Dia melakukan berbagai macam dosa. Ya dia judi, dia mungkin juga main perempuan, na'udzubillah min dzalik. Ya, dia juga ini dan itu fasik. Fujur dia. Kamu mengkafirkannya? Oh, saya tidak berani. Dia masih muslim, saya yakini muslimnya tapi fasik. Bisa difahami hadirin? Ada orang melakukan ini, melakukan itu. Dia kafir enggak? Oh tidak, saya tidak berani mengkafirkan. Yang saya yakini dia masih muslim, tetapi dia adalah orang yang zalim. Orang yang sesat. orang yang mukhalif, yang menyimpang, itu semuanya disematkan kepada pihak-pihak tersebut bihasbi mukhalafatihi, sesuai dengan apa? Penyimpangannya. Bisa dipahami hadirin? Sehingga salah kaprah orang yang menuduh dakwah salafi ini adalah dakwah yang serampangan, ya. Orangnya senangnya menuduh orang lain dengan kejelekan dan keburukan. Oh tidak, dakwah ini dakwah yang dibangun di atas ilmu, bukan di atas hawa nafsu. Kata beliau, fa'immal kufra sari awin nifaq. Bisa jadi hukum orang tersebut, orang yang kafir, yang terang-terangan kafir, kufur sari, orang yang kafir, yang terang-terangan kafir, karena memang dilihat perbuatannya, kalau dia memang perbuatannya, perbuatan yang kufur sari, kufur, betul-betul kufur, ya, dan sudah ditegakkan hukum hujjah kepada dia, maka dikatakan kepada dia kufur sharih, yakni dia kafir dengan nyata-nyata, menentang Allah, menentang Rasul, menolak rukun iman, tidak yakin dengan alam ghaib, ya, atau dia mengaku-ngaku mengerti tentang sesuatu sebelum terjadinya, dan sebagainya. Itu hal yang bisa mengkafirkan pelakunya. Awin nifaq, atau dikatakan sebagai orang yang nifaq. Kita baca ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi haqqi mithli haula. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan mereka-mereka yang melakukan pelanggaran, yang melakukan penyelisihan terhadap syariat. Berkata Syekh Sam Taimiyah, "Inna man kana kharijan al-hadi 'anil huda wa dinil haqq. Inna man kana kharijan 'anil huda wa dinil haqqi min al-mutanasikati wal mutafakihati wal muta'abbidati wal mutazahidati wal mutakallimati wal atibba'i wa ghairihim." فَمَنْ خَرَجَ مِنْ هَاُولَيْنَ الْحَقِّ أَلَّذِي بَعْثَ بِهِ رَسُولَهُ عَلَيْهِ صَلَّى وَسَلَامُ لَا يُكِرُّ بِجَمِي مَا أَخْبَرَ بِهِ عَلَيْهِ سَنِ رُسُولِهِ وَلَا يُحَرِمَ حَرْمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَوَدَنَ عَلَيْنَا مَنْ يَتَكِدْ أَنَّ الشَّيْخُ يَرْزُكُهُ أَوْ يَنْسُرُهُ أَوْ يَهْدِيهِ أَوْ يُغِيثُهُ أَوْ يُعِينُهُ أَوْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْخَهُ أَوْ كَانَ يُفَضِّلُ عَلَى النَّبِيِّ تَفْضِيلًا مُطْلَقًا أو مقيدا في شيء من الفضل الذي يقرب إلى الله أو أنه مستغن عنه وشيخه عن متابعة الرسول قال فكل هؤلاء كفار إذ هروا ذلك ومنافقون إن لم يظهروه إن لم يظهروه. Beliau mengatakan, perhatikan ini, ya. Sesungguhnya seorang yang keluar dari petunjuk dengan berbagai macam penyimpangan, atau keluar dari dunul haq ini dengan berbagai macam penyimpangan, baik itu dari kalangan mutanasikah, orang yang suka beribadah, mutafaqihah, orang yang mungkin dia mengerti tentang ilmu fikih, ya, kuat ilmu fikihnya, atau dia mengerti tentang ilmu fikih, muta'abbidah, orang yang suka beribadah, mutahazzidah, orang yang zuhud, ya, atau ahlul kalam, atau para atiba, para tib, ya, para dokter-dokter, atau yang lainnya, siapapun orang itu. Faman kharaja, siapa saja orangnya yang keluar dari al-haq yang dibawa oleh Rasul. Misal, la yukiru bijami'a ma'amr bi Rasul. Pelanggarannya, berikut ini beberapa contoh. Dilihat pelanggarannya, siapapun orangnya, dilihat dari pelanggarannya. Pelanggarannya, la yukiru bijami ma akhbarallahu bihi al-lisani rusulihi. Dia tidak percaya dengan semua berita yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Dia tidak percaya. Ini pelanggaran berat. Ya. Atau contoh yang lainnya, wala yuharrimu ma harramallahu wa rasuluh. Seorang yang melakukan pelanggaran berupa tidak mau mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Dia tidak mau mengharamkan. Ditanya apa hukumnya ini halal. Loh, Allah mengharamkan. Ya biar saja, saya suka ya halal. Ngawurin orang pak. Ya. Menghukumi semaunya sendiri. Atau seorang yang meyakini kalimat berikut ini. Man yatakid anna syekhahu yarzukuh. Seorang yang meyakini bahwa syekhnya memberikan rizki kepada dia. Syekhnya mampu memberikan rizki kepada dia. Ghulu dalam menghormati gurunya. Guru saya itu mampu mendatangkan hujan. Guru saya mampu mendatangkan rezeki. Bahkan sampai tingkatan guru saya lah yang memberikan rizki kepadaku selama ini. Yang masih hidup. Ataupun yang sudah meninggal di antara mereka. Ya. Atau yang meyakini anna syekhu yansuruh. Bahwasanya syekhnya lah yang menolong dia. Yang memberikan petunjuk kepada dia. Yang memberikan hujan kepada dia atau membantunya. Aw kana ya'budu syekhahu. Atau seorang yang menyembah syekhnya. Ghulu. Berlebihan. Seperti terdapat dalam kaum Yahud dan Nasara. Yahudi berlebihan. Dalam memuja tokoh mereka bernama Uzair. Demikian pula Nasara berlebihan dalam memuja tokoh mereka bernama Isa. Di umat ini pun akan ada orang-orang yang jatuh dalam hal ghulu terhadap tokoh-tokoh. Sampai tingkatan menyembahnya sebagaimana kaum Yahudi menyembah Uzair, Nasara menyembah Isa. Aw kan yufaddilu ala an-nabi tafdil mutlaqa. Atau seorang yang meyakini gurunya lebih afdal daripada Nabi secara mutlak. Guru itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya bisa syekh, bisa ulama, bisa ustadz, bisa kata lainnya kiai, ajengan, ya, tokoh, dan yang lainnya. Macam-macam. Tapi kita pakai bahasa yang nasional, guru. Ada di antara manusia yang meyakini gurunya itu, tokohnya itu lebih afdal daripada Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Au muqayyadan fi syai'in min al-fadl. Atau gurunya memiliki sebuah keutamaan melebihi Nabi alaihi salatu wassalam. Aw anna mustaghnin wa syaikhu an mutabid rasul. Atau seorang yang meyakini dia dan gurunya itu sudah cukup, tidak perlu mengikuti rasul. Guruku juga di atas kebenaran, pasti bisa membawa ke dalam surga. Saya tetap akan mengikuti guruku dan saya tidak butuh kepada rasul. Atau kalimat yang semisal dengan itu. Maka kata syaifa kulluha ulai kufar. Mereka semua itu dihukumi kafir dalam agama kita. In adharu dhalik. Jikalau mereka menampakannya. Tapi jikalau mereka tidak menampakannya hal itu. Tapi mereka meyakini dalam hati mereka. Maka mereka disebut munafikun. Bisa dipahami hadirin? Ini kesalahan-kesalahan yang fatal. Ya. Fumadzakar anna kathratahu la'il ajnas fi zamani sababuhu qillatu da'il ilmu wal iman. Kata Syekhul Islam Taimiyah, di zamannya beliau itu sudah banyak orang-orang yang meyakini kalimat seperti di atas. Meyakini berbagai macam kekufuran sudah banyak zaman dulu. Dikarenakan apa? Sababuhu qillatu da'il ilmi. Sebabnya adalah sedikitnya da'i yang mengajarkan ilmu. Dan yang mengajarkan apa? Keimanan. Ini bagian yang pertama kata Syekh. Thumma taqala dzikril qismi tsani min al-mubtadi'ah Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpindah dalam pembahasannya kepada ahlul bid'ah jenis yang kedua. Yaitu bid'ah yang belum mengkafirkan pelakunya. Atau bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya. Walladzina hum fi hajatin ila tathabbuti fi isdaril hukmi alaihim. Ini adalah poin yang harus dibahas, kata beliau. Walladzina hum fi hajatin tathabbut. Sangat dibutuhkan adanya tathabbut. Dikaji lagi, digali lagi, diteliti lagi. Ya. Kesalahan demi kesalahan tersebut sudah melalui tahapan penasihatan, pengingkaran. Mulai tahapan ini, tahapan itu sudah. Sebelum apa? Isdaril hukmi alaihim. Sebelum memunculkan hukum terhadap mereka. Baik mau dihukumi dia kafir, ya harus sabut dulu sampai betul-betul kokoh. Kemudian baru diterapkan hukum kafir kepada dia. Demikian pula jikalau itu adalah hal yang mubtadi'ah. Itu pun tidak sembarangan dalam apa mengatakan seorang sebagai alul bid'ah. Tetapi ingat sekali lagi, kalau sudah orang itu dikatakan sebagai alul bid'ah atau diketahui penyimpangannya dengan jelas dan sudah iqamatul hujjah padanya, namun dia tetap menyelisihinya, ya dia dikatakan orang yang menyelisihi mukhaliful sunnah. Kalau dia tetap melakukan kebid'ahannya terus dan terus, maka dia termasuk orang yang mendakwahkan kebid'ahan, mencintai dan membenci di atas kebid'ahannya, dan itulah dia definisi apa? Mubtadi' ahlul bid'ah. Lianul kufru qad yakunu amalian aw i'tiqadian wa likulli minhuma hukmuhu fi syar'i faqala. Kemudian beliau mencontohkan yang tadi di atas. Yang namanya kufur itu bisa kufur amali atau kufur i'tiqadi. Dan setiap perbuatan masing-masing ada hukumnya. Syekh berbicara masalah kekufuran ada dua jenis. Perhatikan ke sini. Kita masih ada waktu sedikit. Kufur itu ada dua jenis. Kufur i'tiqadi dan kufur amali. Kufur i'tiqadi adalah orangnya dikatakan kafir. Perbuatannya kafir dan orangnya dikatakan kafir. Kufur akbar bahasanya. Adapun kalau kufur amali adalah seorang perbuatannya kufur, amaliannya kufur, tetapi orangnya tidak dikatakan sebagai kafir, atau disilakan dengan istilah lain kufur azhar, kufur yang kecil, atau kufrun duna kufrin, kufur tetapi tidak kafir pelakunya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam Al-Quran, Allah berfirman dengan tiga kalimat yang sama tetapi hukumnya beda. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ini dia. Atau lebih tepatnya pertama kali adalah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Kemudian sama kalimatnya fa ulaikumul zalimun. Kemudian sama kalimatnya fa ulaikumul fasiqun. Inna diyakum muslimin rahimani war jami'an. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bedanya satu dengan yang lain. Sama-sama melakukan kesalahan yang sama. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Bisa kafir. Ya, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tetapi bisa jadi barang siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah, namun dia hukumnya apa dalam Islam? Apakah kafir? Tidak. Dia zalimin atau zalimun. Demikian juga atau yang ketiga. Wa man lam yahkum biman zallah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, falikumul fasikun. Mereka hukumnya apa? Fasik. Sehingga tidaklah dipukul kromo, dipukul secara rata. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Tidak. Allah sendiri menyebutkan tiga hukum tadi. Bisa dipahami hadirin? Dan ini yang dirojikan Syekh Ibnu Utsaimin. Sehingga ada bahasa kufur i'tiqadi atau kufur amali, atau kufur akbar atau kufur ashar, atau kufur i'tiqadi atau kufur nifaq, kufur duna kufrin, kufrun akbar dan kufrun duna kufrin. Masya Allah, beliau berbicara panjang di sini tentang hal tersebut. Sudah apa, Bubit? Lanjut, sampai jam berapa? 12 kurang 5, adanya ya Pak ya? Beliau mengatakan kalimat yang berikutnya, wa aslu dzalika, Syekh Utsaimin Taimiyah melanjutkan ucapannya. Kenapa dalam agama kita ada kufur akbar, kufur ashar, kufur i'tiqadi, kufur amali? Kenapa? Ini semuanya kembali kepada apa? Annal maqalata hiya allati ya kufrun bil kitab wa sunnah wal ijma'. Pembahasan tentang kufur atau ucapan-ucapan yang dibahas dalam agama kita sebagai bentuk kekufuran itu dibahas dalam Al-Qur'an wa sunnah dan ijma'. Yuqal hiya kufrun qawlan mutlaqan qawlan yutlaq kama dalal zalika dilalah syar'iyyah fa limana min al ahkam multaqah min al haq min al anillahi wa rasulih laisa zalika mam yuhkamu fi nas bi dhununi muawaihim. Perhatikan kalimat ini. Untuk mengucapkan kalimat kufur, ya, ini masih kembali ke yang tadi berarti sih. Mengucapkan kalimat kekufuran, apalagi dimutlakan dengan kalimat yang yutlak, kalimat mutlak, siapa yang begini kafir, siapa yang begini kafir, jawabannya mutlak. Itu semuanya ditunjukkan dengan dalil yang syar'i. Ya, fainal iman minal ahkamil multaqa anillahi wa rasuli. Karena demikian pula dengan iman. Kalimat iman ini juga diambil dari nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Laisa dzalika mimma yahkumu fi nas biduni ahwaihim. Hal ini tidak diperbolehkan dalam menghukumi seseorang berdasarkan apa? Sangkaan dan hawa nafsu. Tsumaqal, beliau memberikan contoh lebih jelas lagi di sini. Wala yajibu ayyuh kama fi kulli syahsin qala dzalik. Perhatikan kaidah ini. Orang yang mengatakan kalimat kekafiran, menghina jenggot umpamanya, atau menghina celana cungklang, kalimat penghinaan. Kalimat yang dihukumi secara syar'i, hukumnya bisa menyebabkan kafir pelakunya. Ya. Tetapi wala yajib, dan tidaklah wajib untuk seorang itu dihukumi, yuhkam, dihukumkan kepada seseorang, fi kulli syakhsin, pada setiap orang, qala dzalika, yang mengatakan kalimat-kalimat kekufuran. Tidak wajib dihukumi dengan bi'anu kafir, bahwa dia telah kafir. Tidak. Ya. Ada orang mengatakan penghinaan kepada jilbab umumnya. Ya. Kemudian, ketemu sama antum, apakah antum langsung bisa mengatakan, oh kamu kafir? Syekh mengatakan tidak. Tidaklah setiap orang yang mengatakan kalimat-kalimat kekufuran, kemudian boleh hukumnya diterapkan bagi dia hukum kafir. Ya. Sampai hatta yubayyan fi haqqi, sampai jelas itu tabat dipastikan pada dia. Syurutut takfir, syarat-syarat pengkafiran, wa tantafi mawani'uhu, dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Hilangnya apa? Penghalang-penghalang untuk ditegakkan hukum kafir. Misal umpamanya, contohnya tsumma masal dzalika faqala mithlu man qala innal khamra wa riba halalun. Seorang mengatakan khamr riba halal. Wah, ini menghalalkan yang haram, Pak. Ya. Ini lebih dahsyat hukumnya daripada hanya sekedar mencela apa? Lihyah, jenggot. Dia menghalalkan riba, menghalalkan apa? Khamr. Tetapi setelah ditasabuti, diteliti kembali, likur bi ahdi bil Islam, oh dia baru masuk Islam, belum tahu. Ini ada kemungkinan-kemungkinan bisa menghalangi untuk ditegakkan hukum apa? Kafir kepada orang tersebut. Au li nusyuihi fi badiyatin ba'idatin. Atau karena dia hidup di masyarakat yang jauh. Masyarakat yang jauh dari kota, sehingga dia tidak tahu ilmu, sehingga dia dalam hukumnya pun dengan hukuman yang salah. Waqad basatal qawlu atau waqad basatal qawla fi qadiyatil hukmi al-mubtadi'. Sungguh Syaikhul Islam Taimiyah beliau telah berbicara panjang lebar tentang permasalahan hukum mubtadi' yang berkaitan dengan ahli bid'ah. Wa bayyana annahu la budda min qamadil hujjati 'alaihi. Dan beliau menjelaskan harusnya ditegakkan hujjah padanya. Wa izalati syubhati 'an, dan dihilangkan syubhat padanya. Ini dibahas panjang lebar beliau. Tadi pembahasan tentang hukum mengkafirkan, kemudian pembahasan tentang hukum membid'ahkan orang dengan kalimat mubtadi' atau sahibul bid'ah. Ini pun harus adanya hal-hal berikut ini, menegakkan hujjah padanya dan menghilangkan syubhat yang ada pada dia. Tsumma dzakara bid'atul qaul bil khalqil Qur'an. Dia contohkan ada bid'ah di zaman Imam Ahmad. Bid'ah tersebut berisikan tentang keyakinan Al-Qur'an makhluk. Wah, ini mengerikan. Kalimat Al-Qur'an makhluk ini bisa mengkafirkan pelakunya. Hah? Ini kalimat yang kufur. Karena dia menafikan Allah memiliki sifatul kalam. Ya. Dan dia mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Kalau ini namanya makhluk, bagaimana makhluk? Makhluk sebagaimana yang lainnya, tidak boleh ditaati. Ini yang mengerikan yang mereka maukan. Ya. Nah, beliau mengatakan contohnya adalah bid'ah al-qaul bi khalqil Qur'an. Wa dzakara majar al-Imam Ahmad bin Hanbal wal Ma'mun wal Mu'tasim. Beliau kemudian mengisahkan tentang kisah Imam Ahmad menghadapi khalifah yang di waktu itu, pimpinan negara di waktu itu, Al-Ma'mun dan Mu'tasim. Wa innahu adharahuma liwujudi syubhati indahuma. Imam Ahmad tidak mengkafirkan khalifah atau pimpinan negara waktu itu, Al-Ma'mun dan Mu'tasim, walaupun mereka pimpinan negara yang mengharuskan rakyatnya meyakini Al-Quran makhluk. Mubtadi' tulen. Ya. Apakah dikafirkan? Bagaimanakah apakah dikatakan di al-bid'ah? Atau gurunya yang dikatakan al-bid'ah? Katakanlah beliau, Al-Imam Imam Ahmad tidaklah menyebut mereka sebagai orang yang kafir. Ya. Tidak pula mereka, Imam Ahmad mengatakan sebagai al-bid'ah karena adanya syubhat pada keduanya. Wa al-Imam Ahmad da'alahuma, dan Imam Ahmad bahkan mendoakan kebaikan bagi keduanya. Walaukan ya'tiqidu kufrahuma lama da'alahuma. Kalau seandainya Imam Ahmad meyakini kafirnya pemerintah di waktu itu karena menyebarkan Al-Quran makhluk, maka Imam Ahmad tidak akan mendoakan kebaikan bagi keduanya. Bisa dipahami hadirin? Ya, ini. Sehingga betul-betul dalam hal ini agama kita tidaklah serampangan dalam menyebarkan atau menyematkan sebuah hukum kepada seseorang. Masih ada waktu sedikit, kita baca dengan cepat. Ucapan Imam Al-Hafidh Al-Hakami dalam kitab Ma'arijul Qubur. Beliau mengatakan, ثم البدع بحسب إخلالها بدين قسمان. Bid'ah, dilihat dari sisi penyimpangannya, itu terbagi menjadi dua. Mukafirat limuntahiliha wa ghairu mukafirah. Bid'ah itu dilihat dari sisi penyimpangannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, bid'ah yang bisa menyebabkan kafir pelakunya, dan bid'ah yang tidak menyebabkan kafir pelakunya. Sekarang seperti apakah bid'ah yang mengkafirkan dan seperti apakah yang bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya? Ketentuannya, dhobitnya atau definisinya bagaimanakah itu? Kita baca keterangannya dari beliau. Ketentuan bid'ah yang menyebabkan kafir pelakunya. Fadhabitul bid'atil mukaffirah. Ketentuan-ketentuan sebuah bid'ah yang menyebabkan kafir pelakunya adalah man anqara ajma'an amran mujma'an 'alaih. Seorang yang mengingkari sesuatu hal yang telah disepakati dalam agama ini. Mutawatiran min syar'i. Seorang yang mengingkari sesuatu yang sudah mutawatir dalam syariat ini. Ma'luman min ad-din bid-darurah. Seorang yang mengingkari sesuatu yang telah diketahui dengan pasti. Itu adalah bagian dari agama ini. Misal seperti min juhudin mafrudin aw fardin ma lam yufarrid aw ihlal muharramin aw tahrim halalin aw i'tiqadin ma yunazzahu Allah wa rasuluhu wa kitabu anhu. Contoh seperti seorang yang menentang sesuatu yang hukumnya fardu. Menentang sesuatu yang hukumnya fardu, menentang sholat. Itu satu hal yang sudah pasti diketahui. Menentang haji. Siapapun orang tahu bahwa itu adalah bagian dari Islam secara pasti. Bisa dipahami hadirin? Ya. Au yufari au farid malim farid. Atau seorang mengharuskan, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dalam agama kita. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Aw ihlalin muharramin. Atau contoh lainnya adalah menghalalkan yang haram. Atau mengharamkan yang halal. Ini semuanya contoh-contoh yang bid'ah yang bisa mengkafirkan pelakunya. Yang berikutnya, bid'ah ghairul mukafirah. Bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Hiya ma lam yalzam minhu takdziban atau takdzibu bil kitab. Bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya adalah suatu bid'ah yang tidak mengandungi apa? Unsur mendustakan syariat. Tidak ada padanya sesuatu unsur yang mendustakan atau tidak percaya terhadap syariat. Wala bisyain mimma arsala bihi rusulahu. Dan juga tidak mengandungi unsur tidak percaya dengan sesuatu yang disabdakan oleh Rasul. Ya, yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi tidak ada unsur mendustakan Al-Qur'an dan juga tidak ada unsur mendustakan Al-Hadis. Tsumma matala lidzalika faqal. Beliau kemudian mencontohkan sebuah bid'ah. Bid'ah yang masuk pada ini contohnya adalah bid'atul marwaniyah. Bid'ah al-marwaniyah. Ai bid'atu hukami daulah min bani Marwan. Yani bid'ahnya daulah bani Marwan. Alladzankara 'alaihim fudhalu sahaba yang diingkari oleh para sahabat yang masih hidup di waktu itu. Wal mikruhum 'alaiha dan para sahabat tidak menyetujui bid'ah tersebut. Wa madzalika lim kafiruhum bi syai' minha. Akan tetapi mereka para sahabat tidak mengkafirkan marwaniyah atau bid'ahnya kaum marwaniyah ini min bani Marwan. Wa lam yanzu'u yadan min baitihim li ajliha. Mereka juga tidak mencabut ketaatan kepada pemerintah di waktu itu. Kata akhir ibadah salatan waktiha wa takdimul khutbah qabla salatul id. Misalnya adalah mengakhirkan salat dari waktunya yang dilakukan pada akhir waktu dan juga mendahulukan khutbah id daripada salat. Kalau dalam perkara pelaksanaan sholat id itu yang benar adalah apa? Sholat dulu baru khutbah. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah hukumnya sunnah dalam hal ini. Ya. Beda dengan Jumat, khutbah dulu baru sholat. Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Bagian dari ibadah sholat Jumat. Nah, Marwan pernah berpikiran, Bani Marwan ini, pernah berpikiran, kalau saya sholat dulu baru berkhutbah, mereka akan pergi. Maka sekarang diganti. Khutbah dulu baru, khutbah dulu baru sholat. Ini id, sholat id. Maka itu adalah sebuah bid'ah yang diingkari oleh para sahabat, dan sahabat tidak menyetujui perbuatan bid'ah tersebut. Nah, bid'ah-bid'ah yang seperti inilah mereka yang disebut dengan alul bid'ah, yang tidak sampai tingkatan mengkafirkan pelakunya. Banyak contoh-contoh bid'ah-bid'ah yang ada, yang pelakunya tidak sampai mengandungi unsur mendustakan Allah dan mendustakan Rasul. Seperti mengada-ada dalam zikir, ya, mengada-ada dalam tata cara ibadah tertentu, menggabung satu dengan yang lain, mengada-ada. Menambah-nambah tanpa dan unsur mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Itu semua adalah mubtadi' yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.